وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في عتيب قال الشارح رحمه الله حفظه الله تعالى وفي هذا الحديث بيان شدة خطر الفتوى. Di hadis ini yani man uftiya bighairi ilmin kana ithmuhu ala man afta, dengan keterangan dari Syekh hafizahullah, yani barang siapa yang diberi fatwa tanpa dasar ilmu, maka dosanya ditanggung oleh yang memberi fatwa. Wa bi hadzal hadithi bayanu shiddati khatari fatwa. Dari hadis ini atau pada hadis ini ada keterangan tentang bahayanya fatwa. Wa annahu yajibu 'alal mufti ay yatasabbata wa la yufti illa bima dhahara lahu min al-hukm asy-syar'i. Bahwa wajib bagi setiap mufti untuk yatasabbat, memastikan bahwa apa yang disampaikan ininya itu betul-betul di atas ilmu. Wala yufti illa bima dhahara lahu min al-hukm asy-syar'i, dan dia tidak berfatwa kecuali apa yang nampak bagi dia dari hukum syariat. Fa in kana 'indahu 'ilmun qala bihi, kalau dia memiliki ilmu silakan dia menyampaikannya. Wa illa i'tadhara 'alal ijabati khawfal wuqu'i fil ismi. Kalau tidak, artinya dia tidak memiliki ilmunya, dia minta udur dari menjawabnya karena khawatir jangan sampai terjerumus pada dosa. Wa hadza ma kana yaf'aluhu salafuna shalih, dan inilah yang dahulunya dilakukan oleh salafuna shalih, bi khilafi ma nushahiduhu fi waqtina al-hadir, berbeda dengan apa yang kita saksikan di waktu kita sekarang ini. Alladhi kathura fihi al-jahl, yang padanya banyak kebodohan. Wa kathura al-muftun, dan banyak pula orang yang memberi fatwa. Wal maftununa alladhina yuftuna an-nas, dan orang-orang yang terfitnah yang senantiasa memberi fatwa kepada manusia. Wa kathura al-muta'alimuna li qillatil wara', dan banyaknya orang yang sok memiliki ilmu. Liqillatil wara' wal khauf minallah, karena kurangnya kehati-hatian dan rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala. Fala man su'ila wa laysa indahu ma'rifatun bil jawab, maka wajib bagi siapapun yang ditanya tentang satu permasalahan, wa laysa indahu ma'rifatun bil jawab, sementara dia tidak mengetahui jawaban untuk soalan itu, ayakula la adri, hendaknya dia mengatakan saya tidak tahu. Fahadha huwal makhraju lahu amam Allah subhanahu, inilah jalan keluar yang dia miliki nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia akan dituntut, dimintai. Wa qawluhu wa man ashara ala akhihi, itu yang pertama pembahasan, karena hadis ini dua penggalan, yakni masalah fatwa dan masalah masyurah ini orang diajak bermusyawarah. Berikutnya dia akan memberikan saran-saran, dia akan memberikan arahan-arahan, usulan-usulan. Wa man asyara ala akhihi bi amrin ya'lamu anna ar-rusyda fi ghairihi faqad khanahu, siapa yang menyarankan kepada saudaranya tentang satu perkara tapi dia sangat tahu bahwa perkara yang lain lebih bagus daripada apa yang dia sarankan untuk saudaranya itu, maka kalau begitu keadaannya dia telah mengkhianatinya. Al-masyuratu nau min al-istifta. Masyurah, arahan, itu jenis atau bagian dari istifta, minta fatwa, minta musyawarah. Baik, orang yang minta fatwa minta kejelasan atas satu hukum. Orang minta masyurah berarti minta arahan minta saran. Baik. Mirip illa annal masyura fil istifta'i takun fil masail syar fi masail syar. Illa annal masyura fil istifta', adapun masyura dalam masalah fatwa ini biasanya menyangkut masalah syariat, masalah halal haram. Wa amal masyura al madhkura huna fatakun fi umuri at-tajrubah wal umuri ghairi syar'iyyah. Adapun masyura yang disebutkan di sini maka masuk pada perkara tajrubah. Tajrubah ini pengalaman-pengalaman. Dan perkara-perkara yang bukan urusan syariat. Ya masalah dagang mungkin, masalah usaha. Barakallahu fikum. Tajrubah. Bagaimana kalau saya usaha ini, bagaimana kalau saya usaha itu. Barakallahu fikum. Fal wajibu ala man istushira, maka wajib bagi siapapun yang dimintai arahan-arahannya, saran-sarannya, ayyadulla man istasyarahu ala ma yarahu khairal lahu, wajib bagi yang dimintai sarannya untuk memberikan saran-saran yang bagus, yang dia anggap itu bagus untuk yang meminta saran. Fa indallahu ala ghairi ma yarahu khairan faqad khana, maka jika sekiranya dia mengarahkan, memberi saran untuk orang yang minta arahan tadi ke perkara yang bukan baik baginya, maka sungguh dia telah mengkhianatinya. Li'annal mustasyir kana qad tamanahu. Al-mustasyir, orang yang minta saran ini sebenarnya sudah 50% dia percaya kepada orang yang dimintai ini. Barakallahu bikum. Dia mendatanginya karena dia tahu orang ini bisa memberikan saran, memberikan arahan-arahan. Ala ayyadullahu ala ma yarah. Barakallahu fikum. Sudah percaya, tinggal menanti apa yang menjadi arahannya. Mendatangi saja itu sudah menunjukkan bahwa dia sangat percaya. Karena kapan dia tidak percaya, dia tidak akan mendatanginya. Paham? Barakallahu fikum. Faidah adallahu ala ghairi ma yarahu kanat hadhi khiyanatun minal mustasyar. Kalau dia ternyata memberikan arahan yang tidak bagus, atau yang lainnya sebenarnya lebih bagus tapi diarahkan kepada yang kurang bagus, maka ini termasuk khiyanat dari orang yang diajak musyawarah. Fal wajibu alal mustasyar ayyubdiyal masyurata sahihah. Maka wajib bagi orang yang diajak musyawarah, hendaknya dia memberikan usulan-usulan, saran-saran, arahan-arahan yang baik, yang benar untuk orang yang minta saran ini. Paham berlebih. Dua perkara ini perkara yang sangat penting. Kita kembali ke matan. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha 'anil ughlutat. Rawahu Abu Daud aidha. Qauluhu al-ughlutat jamu ughluta. Baik. Wa hiya al-masail allati yuqsadu biha ghalatul ulama wal mas'ulin liyazillu fayahsulu bidzalika syarrun wa fitnah. Al-ughluta, masalah-masalah allati yuqsadu biha ghalatul ulama, ghalatul ulama. Jadi permasalahan-permasalahan yang disodorkan untuk menjebak ulama. Barakallahu fikum. Supaya salah, supaya keliru. Wal mas'ulin liyazillu. Barakallahu fikum. Permasalahan-permasalahan jebakan-jebakan. Barakallahu fikum. Agar supaya tergelincir. Kalau ulama sudah tergelincir, ya sulubi dalika syarrun wa fitnah, akan muncul kejelekan dan fitnah. Wa hadza la yajuz, dan ini tidak diperbolehkan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kasaratis sual, karena pertanyaan ini, dan orang yang bertanya terkadang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menggiring. Pertanyaan menggiring, ini lu baru ini baru ini, mengantarkan sang ulama tersebut untuk mengatakan ah. Barakallahu fikum. Seakan-akan digiring dan dipaksa ulama untuk mengatakan itu. Subhanallah. Lah kalau sudah salah, sudah tergelincir, maka akan muncul fitnah. Wahada la yajuz, tidak boleh. Nabi kita melarang untuk terlalu banyak bertanya. Wa qala inna ma ahlakal ladina qablakum kasratu mas'ailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim. Sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian karena terlalu banyak mereka bertanya kepada nabi mereka dan penyelisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Fala yang bagi insani ay yas'ala illa bi qadri ma yahtaj. Maka tidak boleh bagi seorang atau tidak pantas bagi seorang untuk bertanya kecuali kadar yang dia butuhkan. Wa yatrukal asilata allati la yakunu bihajatin ilaiha, dan tidak perlu dia bertanya, tinggalkan perkara-perkara atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak dia butuhkan. Wa min babin aula al asilah allati la yuksadu biha al istifadah, lebih utama lagi untuk ditinggalkan adalah pertanyaan-pertanyaan yang la yuksadu biha al istifadah, tidak ada tujuan dari pertanyaan itu mencari faedah. Wa inma yuksadu biha taghlidul alim, tapi dia tujuannya untuk menjebak seorang alim sehingga tergelincir. Atau taghlidul muallim, atau menjebak seorang muallim agar supaya salah dan keliru dalam menjawabnya. Wa hada amrun la yajuz, dan ini perkara yang tidak diperbolehkan. Wala syakka anal alima mahma balaga min al-ilmi farubbama yaghlat. Tidak dilakukan lagi bahwa seorang alim walaupun dia telah mencapai tingkatan keilmuan yang luar biasa, ya tidak ada jaminan untuk dia tidak salah dan tidak keliru. Ada saja suatu saat, ada saja suatu kemungkinan dia salah keliru. Li'annahu la ya'lamu kulla syai. Karena seorang alim dia tidak mengetahui segala sesuatu. Atau boleh jadi dia tahu dulunya kemudian terlupakan oleh dia. Barakallahu fikum. Lupa dia karena mungkin ada sesuatu yang lebih mendominasi pikirannya dan perasaannya sehingga dia tidak lagi bisa menghadirkan dulunya apa yang dia ingat. Dan la ya'lamu kulla syai', seorang siapapun tidak mengetahui segala sesuatu. Wa qad yufaja bi su'alin wa laysa 'indahu lahu jawab. Wa qad yufaja, boleh jadi dia yufaja ditanya secara tiba-tiba. Barakallahu fikum. Tanpa ada persiapan sebelumnya. Yufaja bisual wa laysa 'indahu lahu jawab. Sementara dia tidak memiliki jawaban. Fa in ajaba bi khata'in ushkila wa in qala la adri qad la yatahammalu ba'dun nasi qawlahu la adri. Fa in ajaba bi khata' ushkila. Seorang alim, seorang ulama ditanya secara tiba-tiba tentang satu permasalahan, mungkin jadi atau boleh jadi masalah itu sudah lama dia bahas sehingga sudah tidak lagi dia begitu ingat permasalahan itu. Untuk dia menjawabnya ia butuh kembali murajaah. Barakallahu fik. Ah, kalau ditanya secara tiba-tiba, fa in ajaba bi khata'in mushkila, kalau dia menjawab dengan jawaban yang salah akan menjadi permasalahan akhirnya. Wa in qala la adri, sementara kalau dia mengatakan saya tidak tahu, fala yatahammalu ba'dun nasi qawlahu la adri. Sebagian orang tidak mau, tidak terima. Kalau dia mengatakan saya tidak tahu. Masa ini ulama besar tidak tahu masalah ini? Sebagian orang tidak mau paham. Subhanallah. Fal wajibu ala sa'il ayyata adaba fis su'al, maka wajib bagi setiap siapapun yang bertanya untuk beradab ketika bertanya. Bertanya sesuai ini fayas'alu bi qadri ma yahtajun. Maka hendaknya dia bertanya sesuai dengan kadar yang dia butuhkan. Jangan bertanya perkara-perkara yang belum jadi bahkan. Bagaimana seandainya. Sebagian ulama mengatakan biarkan terjadi dulu baru ente tanya. Subhanallah. Wa yaqsudu bi su'alihim at-ta'allum. Seorang yang bertanya hendaknya tujuannya tadi apa? Baik. Mencari ilmu, mencari fatwa. Barakallahu fikum. Dari pertanyaannya ini mencari faedah. La izharu fahmihi, bukan untuk menampakkan keilmuannya, pemahamannya. Au taglitul al-mas'ul, atau untuk mencari ketergelinciran orang-orang yang ditanya ini. Fa inna hadza qad naha anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena perkara ini telah dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh sembarangan. Tanya sesuai dengan kebutuhan. Dan tanya perkara-perkara untuk mendapatkan faedah, mendapatkan ilmu, bukan untuk bersombong diri. Karena terkadang orang bertanya sekedar untuk menampakkan bahwa dia paham, dia cerdas, dia bisa memahami. Allahul musta'an. Nah, kembali kepada niatan. Hendaknya setiap orang berlaku ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala untuk semua urusannya. Barakallahu fikum. Sidqu wal ikhlas, insyaallah akan banyak urusan kita terselesaikan biidznillah tabaraka wa ta'ala. Kita cukup sampai sini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah.